Coba bayangkan skenario ini. Kamu mengendalikan sebuah kerajaan bisnis bernilai triliunan dolar. Perusahaanmu mendikte pasar global, mempekerjakan ratusan ribu orang lintas benua, dan mempengaruhi kebijakan ekonomi negara-negara besar. Tapi, nah ini fakta gilanya, kamu sama sekali tidak memiliki satupun batu bata dari pabrik-pabrik tersebut. Sama sekali nggak ada kepemilikan fisik ya? Benar. Kamu nggak punya sertifikat tanahnya, nggak punya mesinnya, bahkan alat beratnya juga bukan punya kamu. Tapi entah gimana, kamu memegang kendali absolut atas seluruh operasionalnya. Pertanyaannya, gimana hal itu bisa terjadi? Jawabannya sebenarnya cukup sederhana sih. Karena di era modern ini, batu bata dan mesin baja itu sudah bukan lagi mata uang utama dari sebuah kekuasaan. Kekuasaan tertinggi saat ini tuh hidup dan bernapas di atas lembaran-lembaran kertas berukuran A4. Dan kertas-kertas itulah yang bakal jadi fokus utama penelusuran mendalam kita hari ini. Karena gini, selama ini kita kan terus-menerus dicekoki ide kalau orang paling berkuasa di dunia itu adalah mereka yang masuk daftar orang terkaya Forbes, ya kan? Iya, para miliarder teknologi atau CEO yang wajahnya selalu ada di sampul majalah bisnis. Betul banget, tapi tumpukan materi yang kita bedah hari ini membuktikan sesuatu yang jauh lebih gelap dan sejujurnya sangat mengejutkan. Penguasa dunia yang sesungguhnya itu bukanlah para miliarder tersebut, melainkan orang-orang tak terlihat yang berada di balik layar, orang-orang yang menulis kontrak untuk para miliarder itu. Dan efek dari pergeseran ini bukan cuma sekedar obrolan teoritis di ruang kelas aja loh. Dampaknya itu mengalir langsung ke kehidupan kita sehari-hari. Makanya kalau kamu, ya kamu yang mungkin sekarang lagi dengerin ini sambil nyetir atau ngetik di kantor, pernah ngerasa kebingungan dan terjebak dalam birokrasi perusahaan yang super ribet atau ngerasa hidupmu diatur oleh kebijakan yang seolah dibikin oleh hantu tanpa wajah? Nah, disinilah alasannya. Kita bakal bongkar pergeseran epik kekuasaan ini. Dari tangan mereka yang punya pabrik secara fisik, ke tangan mereka yang memegang pena. Tepat. Tapi sebelum kita cari tahu siapa sebenarnya kelompok bayangan ini, kayaknya kita harus lihat dulu deh gimana definisi kekuasaan itu bekerja di masa lalu. Materi kita mengembalikan kita ke tahun 1867, ke era Karl Marx dan karyanya yang terkenal banget, Das Kapital. Nah, terlepas dari di mana posisi politik kamu terhadap Marx, kita tuh harus mengakui kalau pisau analisis dia tentang sistem ekonomi abad ke-19 itu sangatlah presisi. Presisi gimana tuh maksudnya? Jadi pada masa itu rumus untuk dapat kekuasaan itu sangat brutal dan transparan. Semuanya murni soal kepemilikan fisik atas alat produksi. Gak ada yang disembunyikan. Alat produksi ini maksudnya hal-hal yang wujudnya jelas kan? Kayak tambang batu bara, rel kereta api, mesin uap. Iya benar banget. Kelas burjuesi atau para pemilik modal ini memegang kekuasaan absolut karena mereka secara legal punya pabrik dan tanah. Di sisi lain, ada kelas pekerja atau proletariat yang nggak punya aset apa-apa selain tenaga fisik mereka sendiri. Cuma modal badan aja gitu ya. Nah, karena para pekerja ini harus bertahan hidup, mereka terpaksa ngejual tenaga mereka ke si pemilik pabrik. Dalam kerangka pemikiran ini, kekuasaan itu sangat berwujud dan bisa disentuh. Mirip kayak Andrew Carnegie dengan kerajaan bajanya ya. Itu gampang banget dipahami. Kalau kamu yang punya mesin pembuat bajanya, ya kamu yang berhak nentuin siapa yang boleh kerja dan berapa gaji mereka. Semuanya kelihatan oleh mata telanjang. Betul. Tapi ada satu lapisan psikologis yang sering terlewatkan waktu kita ngomongin analisis Marx ini. Dia nggak cuma ngelihat pabrik sebagai bangunan fisik aja. Dia ngamatin gimana sistem kepemilikan ini nyiptain apa yang dia sebut sebagai alienasi atau keterasingan. Tunggu bentar. Terasing kayak gimana maksudnya? Terasing secara sosial dari teman-temannya? Bukan itu. Tapi terasing dari hasil kerjanya sendiri dan dari kemanusiaannya. Coba kita bandingkan ya. Bayangin ada seorang perajin sepatu tradisional di desa. Oke, perajin sepatu. Dia bikin sepatu kulit dari nol. Dia yang desain, dia yang jahit. Dan pas sepatunya jadi, dia ngelihat hasil jerih payahnya dengan rasa bangga. Dia menguasai proses dan hasilnya. Nah, sekarang bandingkan sama era pabrik industri. Beda jauh pasti ya. Beda banget. Pekerja pabrik sepatu itu cuma disuruh berdiri di depan mesin selama 12 jam. Tugasnya cuma masukin tali sepatu yang sama ribuan kali sehari. Dan ironisnya, dia bahkan nggak mampu beli sepatu yang dia ikut bikin itu. Ah, paham saya. Jadi pekerja itu berubah kayak robot aja ya? Dia terputus sama sekali dari nilai produk yang dia ciptain. Tepat sekali. Dan semua itu terjadi secara sistematis, karena dia nggak memiliki mesin yang dia operasikan. Si pemilik mesinlah yang mendikte realitasnya. Kekuasaan berbasis kepemilikan fisik semacam ini, yang sering disebut property power, bertahan sangat lama. Siapa yang punya aset, dialah raja. Oke, masuk akal. Tapi begitu kita melompat ke abad ke-21, ke era kapitalisme modern, rumus klasik Marx ini kayak tiba-tiba berantakan dan kehilangan relevansinya kan? Benar. Berubah drastis. Nah, bagian inilah yang bikin saya geleng-geleng kepala pas baca catatannya. Coba kita lihat raksasa perusahaan investasi masa kini, kayak perusahaan private equity yang ngelola dana triliunan dolar. Materi ini nyebutin kalau seringkali mereka ngendaliin sebuah perusahaan raksasa secara absolut. Padahal mereka cuma megang sekitar 20% ekuitasnya aja. Sisanya yang 80% dari mana? Dari utang? Iya kan, didanai sepenuhnya lewat utang. Jadi secara teknis, mereka itu nggak memiliki mayoritas aset fisik perusahaan tersebut. Tapi itu realitas struktur bisnis kita hari ini. Mereka mungkin nggak punya uang tunainya secara penuh. Tapi mereka megang hak veto strategis, hak suara, dan kendali atas dewan direksi. Aset fisiknya minim, tapi kendalinya maksimal. Ini tuh analoginya kayak gini, kayak kamu ngerental mobil sport yang harganya selangit. Kamu belum lunasin mobil itu, kamu nggak punya BPKB-nya. Tapi kamu yang pegang kuncinya. Kamu yang duduk di kursi sopirnya. Bener. Kamu yang nyetir, kamu yang nentuin mobil itu mau ngebut kemana. Dan gilanya lagi, kalau mobil itu nabrak terus hancur, ada orang lain yang disuruh nanggung ganti ruginya. Itu analogi yang pas banget. Jadi pertanyaan terbesarnya sekarang, kalau aset fisik bukan lagi senjata penentu, dan roda ekonomi modern sekarang digerakkan sepenuhnya oleh utang, saham, dan dokumen legal, siapa sih dalang cerdas yang merancang semua kertas ajaib ini? Itu pertanyaan yang krusial banget. Dan disinilah analisis kita memperkenalkan sebuah kelompok elit baru yang sama sekali nggak diprediksi oleh pemikir abad ke-19. Mereka ini disebut sebagai kelas legal. Kelas legal, maksudnya para pengacara, orang-orang berjas rapi yang biasanya kita lihat bawa koper jalan di belakang CEO pas konferensi pers? Bukan pengacara biasa yang nanganin kasus perceraian atau tilang di pengadilan lokal. Kita lagi ngomongin predator puncak di rantai makanan korporasi. Wow, predator puncak. Iya, mereka adalah mitra senior di firma hukum global, arsitek kontrak internasional, dan penasehat pajak elit lintas negara. Mereka tuh nggak punya tambang berlian, mereka nggak bikin ponsel, tapi mereka megang instrumen yang jauh lebih mematikan di era sekarang. Yaitu? Kemampuan buat merancang aturan main yang nentuin gimana triliunan dolar itu dipindaskan. Oke, bentar. Saya harus menekan argumen ini sedikit. Karena pas saya baca bagian ini, logika saya langsung nolak. Para pengacara top ini, sehebat dan semahal apapun tarif per jam mereka, pada dasarnya mereka itu tetaplah pekerja lepas yang disewa, bukan? Iya, secara teknis mereka vendor jasa. Nah, kan miliarder pendiri startup atau CEO korporat yang bayar tagihan firma hukum, itu bukankah aturan emasnya adalah klien adalah raja? Kalau saya punya uang 10 miliar dolar, ya udah, pasti saya dong yang nyetir pengacara itu buat ngelakuin apa yang saya mau. Kenapa malah mereka yang disebut berkuasa? Reaksi yang sangat masuk akal sih. Secara naluriah, kita selalu mikir siapa yang pegang dompet, dialah bosnya. Tapi coba kita lihat mekanismenya di lapangan. Hukum korporasi lintas negara, instrumen derivatif, dan struktur pajak internasional hari ini tuh udah mencapai tingkat kerumitan yang di luar nalar manusia biasa. Saking ribetnya ya? Banget. Seorang miliarder mungkin jenius dalam bikin software atau aplikasi. Tapi apa dia tahu cara ngerancang struktur perusahaan di 3 negara berbeda biar uangnya aman dari pajak sebesar 40%? Sama sekali enggak. Dia sepenuhnya butuh dan bergantung pada kelas legal. Oh, paham. Jadi pengacara ini ibarat montir gitu ya. Kalau mobil miliarder rusak, montir yang benerin mesinnya. Lebih kompleks dari sekedar montir biasa. Bayangin montir ini nggak cuma benerin mobilmu, tapi dia juga secara diam-diam mengganti sistem navigasinya, ngatur batas kecepatan maksimalnya, dan mengunci kap mesinnya pakai kode sandi yang cuma dia yang tahu. Haha, ngeri juga ya montirnya. Nah, pengetahuan elit inilah yang membingkai pilihan-pilihan sang miliarder. Pengacara ini bakal ngerancang 3 skenario restrukturisasi perusahaan yang semuanya sangat ngebingungin. Terus dia cuma ngasih 1 rekomendasi akhir, tanda tangani di sini, dan aset Anda aman dari sitaan. Dan si miliarder nggak punya opsi lain selain nurut. Betul. Secara de facto, si miliarder yang katanya berkuasa itu nggak punya pilihan selain tunduk pada rekomendasi pengacaranya. Wah, gila. Jadi sumber kekuasaannya udah bergeser total. Bukan lagi dari akumulasi modal fisik, tapi dari monopoli atas pengetahuan hukum yang rumit. Tepat sekali. Kekuasaan borjuasi masa lalu kan asalnya dari benda fisik. Dan benda fisik itu rentan. Sedangkan kekuasaan kelas legal berasal dari keahlian teknis di dalam kepala mereka. Dan kamu harus ingat, pengetahuan ini punya keunggulan absolut. Ia nggak bisa dihancurin. Iya ya, nggak kayak mesin. Benar. Sebuah pabrik bisa dibakar massa yang marah. Aset bangunan bisa disita oleh negara yang lagi bangkrut. Tapi pengetahuan tentang celah hukum, itu adalah perisai yang permanen. Ngomong-ngomong soal pabrik yang hancur ini, memicu pertanyaan soal risiko. Kalau saya ini pemilik pabrik tekstil di abad ke-19, terus bisnis saya salah urus sampai bangkrut, hidup saya hancur kan? Pastinya. Saya kehilangan rumah, saya nanggung seluruh utangnya, risiko finansialnya nempel di badan saya kan. Nah, kalau para kelas legal ini ternyata salah ngerancang kontrak merger dua perusahaan raksasa dan transaksinya berantakan total, apa yang terjadi sama mereka? Secara finansial, hampir nggak ada dampaknya. Serius? Nggak dihukum atau bangkrut? Nggak dong. Mereka tuh kebal terhadap risiko kehancuran yang mereka ciptain sendiri. Firma hukum raksasa dibayar berdasarkan tarif per jam yang sangat tinggi atau menerima pembayaran lunas di muka sebelum transaksi selesai. Enak banget posisinya. Banget. Nggak peduli strategi bisnis kliennya untung miliaran atau hancur lebur sampai ribuan karyawan di PHK, bayaran firma hukum ini tetap aman. Mereka ngerancang sistem di mana risiko kerugian itu didistribusikan ke pihak lain. Ke investor retail, ke pekerja, atau ke negara gitu ya? Tepat. Sementara mereka sendiri tetap nikmatin untung tanpa nanggung risikonya. Posisi yang luar biasa nyaman. Tanpa risiko fisik, tanpa risiko kebangkrutan. Tapi tunggu, kalau gitu gimana kelompok elit ini bereproduksi? Maksud saya, di era lama kan gampang. Sang ayah tinggal mewariskan kunci pabrik sama sertifikat tanahnya ke anak laki-lakinya. Selesai. Kekuasaan turun-temurun. Nah, kelas legal ini jelas nggak bisa mewariskan isi kepala mereka, kan? Jelas nggak bisa. Tapi mereka nggak mewariskan aset secara langsung. Yang mereka wariskan adalah akses eksklusif. Akses kemana? Kelas legal melanggengkan kekuasaannya. Lewat institusi dan jaringan. Mereka bakal mastiin anak-anak mereka diterima di mesin-mesin pencetak elit kayak sekolah hukum Harvard, Yale, Oxford, atau Stanford. Koneksi, cara berpikir, dan pengetahuan buat mertahanin struktur hukum ini diputar terus di dalam sirkel tertutup yang sama. Mereka nyiptain semacam dinasti intelektual. Itu ngejelasin kenapa kelompok ini tuh jago banget nyembunyiin diri. Kalau kita lihat miliarder lama, visibilitas itu penting banget buat mereka. Iya, suka pamer kan? Bener, mereka pamer rumah mewah di perbukitan, koleksi mobil antik berlapis emas buat negasin status sosial mereka. Tapi kelas legal ini hampir nggak pernah terekspos. Jarang banget ada nama mitra firma hukum korporat masuk ke liputan gaya hidup majalah populer. Mereka kayak sengaja milih buat menghilang dan sembunyi di balik tumpukan dokumen tebal. Buat apa pamer kalau kamu bisa ngegerakin dunia dari balik layar? Menjadi sangat terlihat publik, itu justru mengundang bahaya. Bahaya berupa pengawasan ketat dari masyarakat dan dari regulator. Oke, masuk akal. Sekarang mari kita bedah senjata rahasia yang mereka pakai di balik bayang-bayang itu. Materi yang kita diskusikan ini, make sebuah istilah khusus yang menurut saya sangat kuat, yaitu rule power atau kekuasaan berbasis aturan. Gimana sih sebenarnya wujud rule power ini kalau dipraktekin di dunia nyata? Rule power itu jauh melampaui konsep sekedar mematuhi hukum. Ini adalah kemampuan aktif untuk ngelakuin empat hal sakti. Apa aja tuh? Dan mengarahkan hasil akhir. Contohnya gini, merekalah yang mendefinisikan secara legal batasan antara penghindaran pajak yang sah dan penggelapan pajak kriminal. Mereka menafsirkan klausul ambigu buat menanganin sengketa kliennya. Dan yang paling penting, mereka merancang realitas buatan yang nggak bisa diakses sama orang biasa. Saya butuh gambaran yang lebih membumi nih. Coba kasih saya contoh konkret gimana mereka mendesain realitas buatan ini buat ngeruk keuntungan. Oke, mari kita bayangin ada sebuah perusahaan multinasional raksasa yang jual produk teknologi tinggi di sebuah negara berkembang. Oke, kebayang. Secara wujud fisik, pabrik perakitannya ada di negara berkembang tersebut. Pekerjanya adalah warga lokal situ, dan produknya laku keras di pasar lokal. pendapatan mereka triliunan. Normalnya, mereka harus bayar pajak yang besar dong ke negara berkembang itu? Logikanya sih gitu. Kamu cari uang di sana, nikmatin pasarnya. Ya kamu bayar pajak di sana. Tapi, kelas legal yang lagi duduk manis di London merancang skema yang beda. Mereka bikin sebuah entitas perusahaan cangkang di sebuah negara kepulauan yang pajaknya 0%. Tunggu, perusahaan cangkang tuh kayak perusahaan bohongan gitu? Secara fisik cuma papan nama di gedung kantor, tapi secara hukum, dia eksis. Terus, mereka bikin kontrak di mana hak paten kekayaan intelektual dari teknologi tersebut secara resmi dimiliki oleh perusahaan cangkang yang di pulau kecil itu. Wah, saya mulai paham arahnya. Iya. Akibatnya, pabrik raksasa yang ada di negara berkembang tadi dipaksa ngebayar biaya royalti yang sangat mahal ke perusahaan cangkang tersebut atas penggunaan hak paten. Jadi uang dari negara berkembang itu disedot ke perusahaan cangkang? Tepat. Dan secara pembukuan legal, pabrik raksasa itu bakal selalu tercatat rugi karena terus-terusan terbebani biaya royalti yang selangit. Karena mereka tercatat rugi, mereka sah tidak membayar sepeser pun pajak kepada negara berkembang tersebut. Kekayaan itu dipindahkan lewat semacam lubang cacing legal. Gila. Luar biasa gila. Nggak ada satupun mesin pabrik yang digeser. Nggak ada tumpukan uang tunai yang diselundupkan sembunyi-sembunyi lewat perbatasan. Semuanya murni terjadi cuma karena ada seseorang di gedung kaca di belahan dunia lain yang merangkai kata-kata dalam sebuah kontrak legal. Itulah inti dari rule power. Si pengacara nggak memiliki pabriknya, nggak muasain uangnya secara fisik, bahkan dia nggak perlu pernah menginjakkan kaki di negara tersebut. Tapi, tanpa campur tangannya, perpindahan kekayaan yang masif itu nggak akan mungkin bisa dieksekusi. Ini bikin saya teringat sama satu analogi. Ini tuh persis banget kayak wasit di sebuah pertandingan sepak bola yang krusial. Gimana tuh analoginya? Gini, wasit biasa aja udah ditakuti karena dia pegang peluit. Kalau dia niup peluit terus nunjuk titik putih, ya mau gimana lagi? Itu penalti. Tapi bayangin, kalau wasit yang sama ini adalah orang yang juga nulis buku peraturannya sejak awal. Iya. Dia yang secara sepihak nentuin kalau gawang lawannya harus lebih sempit. Dan dia yang berhak ngubah aturan offside secara sewenang-wenang di menit ke-80. Why not? Kenapa? Karena cuma dia yang paham bahasa aneh dalam buku panduan yang dia tulis sendiri. Di titik itu, nggak peduli sehebat apa pemain bintang di lapangan, wasit inilah penguasa absolutnya. Itu metafora yang sangat akurat. Pemain bintangnya mungkin si miliarder yang rasa dirinya hebat. Tapi wasitnya lah yang menentukan skor akhir. Dan kamu tahu apa bagian paling gelap dari sistem ini? Apa tuh? Sifatnya yang selalu menguatkan diri sendiri. Kayak sebuah siklus yang nggak ada putusnya gitu. Benar. Semakin rumit dan berbelit-belit struktur hukum dan perjanjian internasional yang diciptain sama kelas legal ini, semakin para miliarder dan korporasi ngerasa ketakutan bikin salah. Dan akibatnya, mereka semakin bergantung pada keahlian para pengacara ini. Jadi mereka sengaja bikin ribet? Tentu saja. Kelas legal nggak punya insentif sedikit pun buat bikin aturan pajak yang sederhana dan gampang dipahami. Kerumitan dan kebingungan publik itulah komoditas utama yang mereka jual. Wow. Sampai di titik ini, obrolan kita mungkin terdengar kayak lagi membedah permainan catur tingkat tinggi antar kaum elit aja. Orang super kaya bayar pengacara super mahal buat ngakalin regulasi, lalu pertanyaan yang sangat wajar muncul, kenapa kita harus peduli? Mengapa kamu yang lagi dengerin diskusi ini perlu repot-repot mikirin sepak terjang firma hukum di London atau New York sana? Apa pengaruh langsungnya ke kehidupan orang biasa? Pengaruhnya sangat fatal, terutama kalau kita ngelihatnya dari kacamata demokrasi. Apa yang lagi kita bahas ini pada dasarnya adalah pembajakan terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Pembajakan demokrasi? Waduh, itu frasa yang cukup berat. Gimana ceritanya mekanisme hukum korporat bisa membajak suara rakyat? Coba, mari kita kembali ke dasar ya. Dalam sistem demokrasi yang sehat, kalau ada sebuah aturan yang mempengaruhi hidup banyak orang, kayak undang-undang perlindungan lingkungan atau standar upah pekerja, proses pembuatannya itu kan dilakuin di ruang terbuka. Iya, ada wakil rakyat di parlemen yang berdebat, ada liputan media. Benar. Dan kalau rakyat nggak setuju, mereka bisa turun ke jalan buat protes. Setidaknya, ada transparansi dan akuntabilitas di situ. Betul. Dan kalau politisinya mengkhianati amanat rakyat, kita punya kekuatan untuk menghukum mereka dengan cara nggak memilihnya lagi di pemilu berikutnya. Tepat sekali. Tapi, dalam ekosistem kapitalisme modern yang dikendalikan oleh rule power, aturan-aturan paling krusial yang menentukan kemana arah uang mengalir, siapa yang nanggung kerugian akibat limbah lingkungan, dan nasib hak-hak pekerja, itu semua nggak lagi diputuskan di gedung parlemen. Terus di mana? Keputusan fundamental itu dipindahkan dan dikunci rapat-rapat di dalam kontrak-kontrak privat, di ruang rapat dewan direksi yang nggak bisa diakses sama sekali oleh publik. Bisa kasih contoh nyata nggak gimana kontrak tertutup ini bisa ibaratnya ngalahin undang-undang sebuah negara? Tentu. Ini sering banget terjadi di negara-negara berkembang. Katakanlah pemerintah sebuah negara yang dipilih secara demokratis oleh rakyatnya, merumuskan kebijakan baru nih. Kebijakan buat naikin upah buruh tambang atau mengetatkan aturan pembuangan limbah demi mencegah pencemaran sungai. Idealnya, perusahaan tambang asing yang beroperasi di sana harus tunduk dong pada hukum negara tersebut. Pastinya dong, kedaulatan negara harusnya ada di atas segalanya. Tapi kelas legal udah mengantisipasi hal ini bertahun-tahun sebelumnya. Di dalam perjanjian investasi internasional yang tebalnya minta ampun, mereka secara diam-diam masukin apa yang dikenal sebagai klausul penyelesaian sengketa investor negara atau biasa disebut ESDS. ESDS. Oke, terus gimana cara kerjanya klausul ini? Ketika pemerintah negara tadi mengesahkan aturan lingkungan yang baru, perusahaan asing tersebut langsung menyeret pemerintah itu ke pengadilan arbitrase swasta internasional. Mereka nggak nuntut di pengadilan nasional negara tersebut loh, melainkan di panel swasta. Bentar-bentar, alasannya apa mereka nuntut? Alasannya, kebijakan lingkungan pemerintah itu dianggap merugikan potensi keuntungan masa depan dari perusahaan tersebut. Ya ampun, jadi korporasi ini nuntut pemerintah sebuah negara cuma karena pemerintah itu ngejalanin tugasnya buat ngelindungin warga dan lingkungannya sendiri. Benar. Dan yang lebih ngeria lagi, panel arbitrase swasta ini biasanya diisi oleh 3 orang pengacara korporat internasional, bukan hakim publik yang disumpah negara. Dan seringkali, pemerintah negara berkembang tersebut ditekan sedemikian rupa sampai mereka harus bayar denda miliaran dolar atau terpaksa membatalkan undang-undang pro-rakyat tersebut demi menghindari kebangkrutan negara. Gila, benar-benar gila. Disinilah letak kengeriannya. Sebuah keputusan sah yang diambil oleh jutaan rakyat lewat bilik suara bisa dimentahkan dan dibatalkan gitu aja oleh satu paragraf tersembunyi. Paragraf yang dirancang oleh pengacara tanpa wajah dari seberang lautan. Betul. Padahal nggak ada satupun warga negara yang pernah memberikan suara atau milih pengacara ini di pemilu. Mereka itu murni bekerja hanya untuk akumulasi modal kliennya. Dengerinnya aja bikin frustrasi. Segala keriuhan kampanye pemilu dan perdebatan soal politisi mana yang paling peduli rakyat, itu semua kerasa jadi kayak panggung sandiwara belaka. Karena pada akhirnya, pengambil keputusan sesungguhnya adalah orang-orang yang merancang kontrak setebal 500 halaman yang bahkan kita nggak diizinkan buat membacanya. Inilah yang disebut dengan defisit demokrasi yang akut saat kekuasaan nyata buat mendistribusikan kekayaan dipegang oleh sekelompok ahli yang sama sekali nggak punya tanggung jawab moral kepada publik, maka sistem tersebut nggak akan lagi melayani kepentingan masyarakat luas. Kemampuan intelektual yang brilian ini cuma difokusin buat nyari celah demi memperkaya segelintir elit yang mampu bayar jasa mereka. Oke, ini benar-benar obrolan yang menampar banget sekaligus membuka wawasan. Mari kita rangkum perjalanan luar biasa yang baru aja kita bedah ini. Kita udah ngelihat pergeseran sejarah yang masif, mulai dari era property power, di mana kekuasaan tampil secara telanjang dalam bentuk pabrik, tanah, dan alat berat. Dan kini, kita hidup di era rule power, di mana kendali dunia udah berpindah ke tangan kelas legal. Sebuah elit bayangan yang mempersenjatai diri dengan pengetahuan teknis. Iya, elit yang mampu memindahkan triliunan dolar, mengangkangi hukum negara, dan mendesain realitas ekonomi hanya dengan tarian pena di atas kertas. Mengingat semua yang udah kita diskusikan tadi, ada satu kalimat pamungkas dari materi sumber kita yang menurut saya menangkap seluruh esensi kegilaan ini dengan sangat sempurna. Boleh dibacakan. Penulisnya menyatakan gini. Jika kekuasaan adalah tentang siapa yang menentukan hasil akhir, maka dalam kapitalisme modern, penguasa sejati bukan hanya mereka yang memiliki kekayaan, tetapi mereka yang menentukan aturan yang mendefinisikan kekayaan itu sendiri. Mereka yang menentukan aturan yang mendefinisikan kekayaan itu sendiri. Kalimat yang sangat tajam dan presisi. Tapi sebelum kita benar-benar nyudahin obrolan mendalam kita hari ini, saya pengen ninggalin kamu, ya, kamu pendengar yang mungkin lagi mikir keras sekarang, dengan sebuah senario masa depan yang terus-menerus ngeganggu pikiran saya setelah membedah topik ini. Senario apa tuh? Mari kita berandai-andai. Kalau kelompok elit hari ini, sang kelas legal, berhasil merebut kekuasaan absolut semata-mata karena kapasitas otak manusia mereka mampu membaca, memproses, dan nyari celah dari jutaan kata dalam dokumen kontrak yang super ngebingungin, lalu apa yang bakal menanti kita di tikungan masa depan yang sebentar lagi datang? Wah, saya mulai paham kemana arah pikiranmu. Coba pikirin, apa yang bakal terjadi ketika sistem artificial intelligence atau AI tingkat lanjut berevolusi mencapai titik puncaknya? Ketika sebuah algoritma udah mampu menelan jutaan halaman jurisprudensi global, menganalisis struktur pajak dari 190 negara, mendeteksi setiap celah hukum yang tersembunyi, dan secara otomatis ngerancang kontrak paling sempurna yang nggak bisa ditembus otak manusia hanya dalam hitungan sepersekian detik. Itu bakal merombak semuanya lagi. Makanya, apakah para pengacara korporat elit ini pada akhirnya bakal bernasib sama malangnya dengan para pemilik pabrik baja yang dulu mereka singkirkan? Apakah dominasi kelas legal yang tak terlihat ini bakal segera digulingkan oleh kelas penguasa yang bahkan jauh lebih baru, yaitu para pencipta dan pengendali algoritma AI? Membawa kita masuk ke era kekuasaan algoritma, ya? Tepat. Sebuah jenis kekuasaan yang jauh lebih dingin, lebih nggak memiliki wajah, nggak punya empati sama sekali, dan jauh lebih mustahil untuk dilawan daripada barisan pengacara paling cerdas sekalipun. Skenario itu adalah transisi langsung dari rule power menjadi algorithmic power. Dan sejujurnya aja ya, dengan kecepatan teknologi saat ini, kita udah berdiri persis di depan pintu gerbangnya. Ini kengerian yang bakal mengubah struktur realitas kita sekali lagi. Sebuah pemikiran yang sangat layak untuk bikin kita tetap terjaga dan waspada. Terima kasih buat kamu yang udah ngeluangin waktu buat ikut dalam penelusuran mendalam kita hari ini. Teruslah skeptis, perhatikan baik-baik siapa dalang yang pegang pena di balik aturan yang mengikat kehidupanmu, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.